Karena masalahnya bukan sudah tidak ada sekarang hududun nafs. Nah, sekarang sudah berubah, sudah naik tingkat, levelnya sudah semakin maju lagi. Sudah masalah apa? Manhaj itu menurut mereka. Wa syahida syahidun min ahliha. Maka saya katakan waspadalah asatidah, bahwa manhaj kalian sekarang berada pada garis hizbiyah. Kamu saja yang masih bodoh. Belajar makanya. Perbaiki niatmu, bersihkan hatimu biar kamu tidak tergesa-gesa memvonis. Sudah bodoh, dikasih tahu tidak mau. Buaya di Sungai Kata. Di tepi Sungai Kata, seekor buaya sinis tertawa. Dengan mulut lebar menganga, pamerkan taring-taring tajam menebar teror menakutkan para hamba. Membodohkan sepenuh ejekan yang tak bermakna. Ia hina burung yang belajar terbang. Ia lecehkan kijang yang dia memandang. Katanya, "Lihat aku gagah." Sembari menyeringai dalam lumpur megah. Tak sadar, bau arogansinya menyesakkan nurani. Lidahnya memelintir kebenaran menjadi sindiran yang menyakitkan. Ia bodohkan yang jujur, ia rendahkan yang tenang. Dia mengira berdiam diri itu tanda kalah dan bimbang, padahal yang diam sedang menghindari celah. Lari dari debat kosong yang tak membawa makna. Buaya itu sombong pada aliran sungai. Padahal air yang sabar bisa mengikis batu yang paling perkasa. Air sungai tetap mengalir. Burung tetap terbang tinggi. Kijang juga terus berlari. Dan buaya itu tertinggal sendiri sepi dalam ilusi. Sekarang sudah berpindah kondisi. Levelnya sudah naik lagi. Bahwasanya tidak ada lagi hududun nafs, ini sekarang tidak ada. Sekarang adanya adalah masail aqidiyah manhajiyah, masalah-masalah akidah dan manhaj menurut mereka. Itu keyakinan mereka. Wa syahida syahidun min ahliha. Yang kemudian ditegaskan juga oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah taala, wahum bidzalika laisu bi ashabi ad-da'wa as-salafiyyah wahum khatarun 'ala ad-da'wa. Dan dengan ini mereka asatidah tersebut bukan lagi tergolong pengikut dakwah salafiyah, dan keberadaan mereka adalah sebuah bahaya bagi dakwah salafiyah ini. Saya diberitahu informasi dari sebagian ikhwah, alhamdulillah taklim-taklim saya sudah muncul di channel Fitnah. Yang akhir ini, mereka berusaha mengolah, memaksakan sebuah opini menjadikan saya yang menuduh, memvonis asatidah. Padahal posisinya saya menukil perilaku, perkataan, dan perbuatan-perbuatan mereka. Yang itu merupakan vonis dan penyikapan. Tapi justru malah saya yang dibalik, saya memvonis asatidah. Yaitu, uquluhum maqlubah, akal mereka sudah terbalik. Apalagi yang terakhir saya mengatakan, sempat saya nukilkan bahwasanya sekarang sudah tatawwaratil umur, urusannya sudah mulai naik level, bukan lagi hududun nafs, tetapi kaitannya dengan akidah dan manhaj. Ini menurut mereka adalah vonis dari saya untuk asatidah. Padahal ucapan yang saya ucapkan ini adalah ucapan yang keluar dari mereka. Salah satu asatidah jumhur dan banyak saksinya di sebuah majelis. Nanti waktunya akan saya sampaikan secara rinci, kapan, di mana, siapa saja yang hadir, ucapannya bagaimana. Dan akan kita sampaikan ke masyayikh kita. Dengan lantangnya, tanpa malu, tidak bisa, itu sudah mansukh. Yang dulu itu hududun nafs, tidak ada lagi hududun nafs sekarang. Ini saya cuma menceritakan ucapan mereka, malah saya yang dituduh memvonis mereka. Bayangkan, Naam, mereka bermain. Yastaduna fil ma'il 'akir. Mereka berusaha mengail, memancing di air yang keruh biar dapat buaya, Pak. Naam, ya. Ya, tadinya pengen dapat lele. Tapi dapatnya buaya. Ya begitu nyatanya. Mahlan-mahlan wahai tuan. Kenapa kamu yang kegeeran? Padahal tulisan dan audio bukti Luqman dan Syaikh kalian umumkan vonis penghisbian kami sertakan. Engkau punya mata tapi tak kau gunakan. Tuk baca postingan bukti yang hamba sodorkan. Kau juga punya telinga tapi tak kau kenakan. Laporan mentah-mentah langsung ditelan. Segera kau mimbar luaskan. Sembari sinis tawa menghina melecehkan dan membodohkan. Sumbumu pendek, akal sehat pun ditebas. Hawa nafsu kau jadikan tunggangan bebas. Hukumi penuh emosi, gelap mata dilepas. Serampangan ketergesaan kau demokan. Sekelas orang yang lihai melecehkan dan menghinakan. Lalu mengaku bangga sebagai buaya. Jahat lagi memalukan. Ubur-ubur ikan lele. Terlanjur kecebur kubangan lumpur, ya sekalian tidur berendam le. Sebagai bentuk apresiasi terhadap dirimu yang bangga membuayakan diri, maka terimalah untaian kata di bawah ini. Buaya bergaya jadi raja. Di rawa sunyi duduk seekor buaya. Bukan sembarang buaya, ia mengaku sang raja. Mahkotanya dari daun, duduknya pongah, dagu mendongak ke langit dunia. Mulutnya sibuk, bukan memakan makanan, tetapi menghujat dengan alunan megah. Hei, kamu si kura-kura lamban. Belajar dulu baru berdebat, jangan sok menawan. Ia pun tertawa, panjang dan sinis. Lidahnya lebih licin dari bekas minyak goreng sisa menggoreng kerupuk tengiri. Ia olok si bangau yang berdiri dengan satu kaki. Katanya, lihat aku dua kaki, berarti aku lebih sakti. Ia cibir pula ikan karena tak bisa terbang. Lupa daratan, dirinya juga tak bisa mendaki atap rumahan. Setiap yang tenang dikatainya bodoh, setiap yang sopan dicapnya tak tangguh. Bicara banyak, maknanya sedikit, tipuannya tumpul menggigit. Seakan suara kerasnya adalah tiket nomor paling wahid. Tapi tak lama, air surut pun datang menguji. Sungai mengering, tanahnya retak, rahang si buaya tak bisa lagi menari. Tinggallah sang raja, tiada teman lagi kecuali bersama sepi dan kerontang yang mengakrabi. Akhir dari kisah buaya yang hanya bisa membodohkan dan menghina bapaknya, menjadi dongeng lucu di buku kanak-kanak sahaja. Kamu saja yang masih bodoh. Nah, belajar makanya. Perbaiki niatmu, bersihkan hatimu biar kamu tidak tergesa-gesa memvonis. Sudah bodoh, dikasih tahu tidak mau.